maksudnya menjaga tanaman atau aumasiyah, menjaga hewan ternak, yaitu untuk mengembala. Bila mana anjing itu anjing untuk menjaga tanaman atau menjaga hewan ternak, atau dalam riwayat yang lain untuk berburu, maka keluar dari ancaman ini, tidak berkurang apa-apa dari pahala orang yang memilikinya. Hadis setelahnya 3960, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Shu'aib bin Ishaq qala haddatsana Al-Auza'i qala haddatsani Yahya ibn Abi Katsir qala haddatsani Abu Salamah ibn Abdurrahman qala haddatsani Abu Hurairah radhiyallahu taala an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bimitslihi. Ini hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang baru, menunjukkan bahwasanya hadis ini sudah tersebar. Hadis ini dikenal oleh para ulama, dikumpulkan oleh para ulama, terutama Imam Muslim di sini mendapatkan hadis ini bukan dari satu orang, tetapi sekian banyak gurunya yang membawakan hadis ini kepadanya, atau yang menyampaikan hadis ini kepadanya. Hadis tentang ancaman memiliki atau memelihara anjing yang bukan anjing berburu, bukan anjing untuk menjaga hewan ternak, bukan anjing untuk menjaga tanaman, maka ancamannya adalah berkurangnya pahala dalam bentuk yang besar, yaitu sebesar gunung yang besar, qirat atau qiratani mithlu jabalaini azimain, seukuran dua gunung yang besar. Sebegitu banyak pahala berkurang itu bukan satu kali tetapi setiap hari selama anjing itu masih dipeliharanya. 3961, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Ahmad bin al-Munzir qala haddatsana Abdus Samad qala haddatsana Harbun qala haddatsana Yahya ibnu Abi Katsir bihadzal isnadi mithlahu. Ini masih juga hadis yang sama dengan sanad yang lain dibawakan oleh Imam Muslim kesekian kalinya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala. 3962, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abdul Wahid ibnu Ziyad an Ismail ibn Sumai' qala haddatsana Abu Razin qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha kalban laysa bikalbi saydin wala ghanamin naqasa min amalihi kulla yawmin qiran. Hadis yang mungkin senada juga dengan hadis sebelumnya, masih hadis Abu Hurairah. Nabi mengatakan, man ittakhadha kalban, siapa yang memiliki, memelihara seekor anjing, bukan anjing berburu, bukan anjing untuk menjaga kambing atau mengembala kambing, maka berkurang dari amalannya setiap hari satu qiran. 3963, halaman 730, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an Yazid bin Khusaifah أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Dari sini hadisnya, من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب هذا البيت ورب هذا المسجد. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari salah seorang sahabat dari kabilah Shanu'ah, ya, dari kabilah Syanu'ah. Tidak jelas siapa orang yang meriwayatkan, apakah jelas sudah bukan lagi Abu Hurairah, tetapi salah seorang sahabat dari kabilah Syanu'ah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, sami'tu, saya mendengar, ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki seekor anjing, la yughni anhu zar'an, bukan untuk mengurusi tanaman, ya, wala dar'an, dan juga bukan untuk mengurusi kambing yang hewan yang diambil susunya, ya, naqasa min amalihi, berkurang dari amalannya, kulla yaumin qiran, setiap hari satu qiran. Itu bunyi hadisnya, dan sama dengan hadis Abu Hurairah, juga dengan hadis Abdullah bin Umar yang telah berlalu. Qal, kemudian muridnya, murid dari laki-laki ini yaitu Sufyan bin Abi Zuhair, ini muridnya, justru sahabatnya bernama Sufyan bin Abi Zuhair, sahabatnya bernama Sufyan bin Abi Zuhair, ya. Sementara muridnya namanya As-Sa'ib ibn Yazid. As-Sa'ib ibn Yazid. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Sufyan ibn Abi Zuhair. Sangat tidak terkenal, ya, karena kita jarang sekali, apalagi dengan namanya yang mungkin sangat asing, Sufyan bin Abi Zuhair. Dan dia dikenal berasal dari kabilah Syanu'ah tadi. Ya. Muridnya As-Sa'ib ibn Yazid bertanya dengan tegas. Apa katanya? Anta sami'ta hadza min Rasulillah SAW. Benar engkau mendengar ini dari Nabi? Kata As-Sa'ib ibn Yazid kepada Sufyan bin Abi Zuhair, sahabat tadi. Ya. Apa benar engkau mendengarnya? Karena memang awalnya dia mengatakan saya mendengar, mungkin karena sedikitnya hadis sahabat ini, ya, sedikitnya hadisnya mungkin bisa dihitung dengan jari, atau bahkan hanya satu-satunya hadis ini, maka ulama besar dari generasi tabi'in sekaliber Sa'ib ibn Yazid tentu tidak sembarangan menerima hadis ini, kecuali kalau sudah terkenal dia meriwayatkan hadis Nabi dengan banyak, tentu dia sudah masyhur. Sementara ini tidak, makanya dia pertegas lagi, anta itu menjadi panjang karena ada dua hamzah di sana. Pertama hamzah untuk bertanya, kemudian hamzah dari kata-kata anta, ya. Jadi digabungkan kedua-duanya menjadi panjangnya. Dalam Al-Quran ada seperti ini, Allahu, ya. Ya. Kata-kata Allah, apakah Allah? Ya. Kalau di sini anta, apakah engkau? Ini pertanyaannya, anta. Jadi bacanya juga harus jelas. Ya. Perbedaan dengan anta dengan anta. Dan bila mana sebelum dibuatnya harakat-harakat seperti sekarang ini, tentu sangat sulit untuk mengenali mana yang anta dengan hanya sekedar anta. Tetapi orang-orang yang menguasai bahasa Arab tentu dengan mudah dia mengetahuinya, karena dia mengetahuinya dari redaksi, dari jalur atau alur cerita, maka dari susunan kata, maka dia bisa membedakan mana yang anta dan mana yang anta, karena tidak ada harakat awalnya. Tidak ada harakat panjang itu. Maka untuk membedakan tentu dari siak atau dari redaksi, dari susunan kata sebelumnya, baru bisa dikatakan ini anta. Apakah engkau sami'ta hadza min Rasulillah SAW, mendengar ini dari Nabi SAW? Qal, kata Sufyan bin Abi Zuhair, maksudnya iya, ya, benar. Ini juga ada dalam Al-Quran, kul i wallah. Dalam Al-Quran juga ada kata-kata i yang artinya benar, ya, iya. Qala i, kata Sufyan bin Abi Zuhair, benar. Warabbi hadzal masjid, ini sumpah, ya. Sama yang dalam Al-Quran, qala i wallahi, benar demi Allah. Di sini i warabbi hadzal masjid, Rabbi hadal masjid, tidak tahu apakah masjid ini masjid Nabi atau masjid yang lain, tetapi manapun yang namanya masjid tetap pemiliknya Allah, ya, tetap pemiliknya Allah atau penguasa atau penciptanya Allah, walaupun melalui tangan manusia, tangan tukang bangunan, tetapi tetap dinisbatkan kepada Allah sebagai pencipta, karena tukang bangunan itu bisa membangun karena ciptaan Allah, ya. Makanya itu diantara makna Rabb, yaitu mencipta kemudian juga memiliki. Rabbul Bait, pemilik rumah, ya. Maka semua masjid tanpa terkecuali di muka bumi ini milik Allah. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa annal masajida lillah, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Ya, masjid-masjid itu milik Allah. Wa annal masajida lillahi fa la tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan engkau mengibadati di dalam masjid tersebut bersama dengan Allah selain apapun juga. Ya. Dia mengibadati Allah, tetapi bersamaan dengan itu juga dia mengibadati selain Allah dalam masjid. Ini larangan untuk berbuat syirik di rumah Allah, karena memang rumah Allah itu, masjid itu digunakan untuk mentauhidkan Allah. Makanya masjid itu syiar, syiar tauhid. Maka disyiarkan panggilan tauhid, pengikraran ketauhidan, asyhadu an la ilaha illallah, dari menara-menara masjid. Ya, ini menunjukkan bahwasanya masjid adalah tempat tauhid, bukan untuk syirik. Dan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabb bisa berarti memiliki dan bisa berarti pencipta, dan bila mana dimaknanya mencipta, maka maksudnya seperti tadi, yaitu kemampuan manusia untuk membangun masjid tersebut adalah ciptaan Allah, dan bahkan manusia yang menciptanya ciptaan Allah. Manusia yang membangunnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sah-sah saja kata-kata mencipta dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbi hadzal masjid, dan benar demi wawnya waw sumpah. Wa rabbi, makanya dia rabbnya itu berbaris kasrah sama dengan wallahi. Ya. Ya, wa rabbi hadzal bait, dan demi pemilik, benar demi pemilik atau pencipta rumah atau masjid ini. Saya katakan tadi tidak saya ketahui masjid apa yang dimaksud, apakah masjid Nabi atau masjid Haram, tetapi kita menyatakan bahwasanya semua masjid adalah Allah yang menciptanya, Allah yang memilikinya. Ya, Allah yang memiliki. Kemudian di sini kita ambil sebuah pelajaran, sumpah yang bila mana dilakukan oleh seorang manusia maka tidak dibenarkan kecuali kepada Allah atau dengan Allah dan sifat-sifatnya. Bersumpah tidak dibenarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bersumpah dengan Nabi, wan Nabi. Ya, orang Arab ini sangat-sangat ringan lisan mereka untuk mengucapkan wan Nabi. Ya, orang-orang awam kaum muslimin yang berbicara dengan bahasa Arab untuk mengatakan wan Nabi sangat ringan sekali, sehingga sedikit-sedikit wallah, sedikit-sedikit wan Nabi. Dan telinga kita juga sudah tidak asing dengan ucapan ini dari ucapan orang-orang Arab. Bersumpah bagi bila mana itu amalan manusia, amalan seorang muslim, maka tidak dibenarkan kecuali dengan Allah. Wallahi, billahi, tallah, demi Allah, uksim billah, saya bersumpah dengan Allah. Ini semuanya syar'i. Tetapi bila mana sudah menyimpang, sumpah itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala siapapun juga, maka ini sudah menyimpang dalam masalah akidah. Ya, makanya sumpah dengan selain Allah itu kata para ulama termasuk kategori syirik kecil. Nabi SAW terang-terangan mengatakan man halafa bighairillah faqad kafara au asyraka. Dalam sebuah hadis yang dikutip oleh para ulama, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kufur dan telah berbuat syirik. Kata para ulama maksudnya adalah syirik kecil, selama yang dijadikan sumpah itu tidak diibadati. Ya. Artinya tidak dianggap sebagai peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjadi syirik kecil, seperti seorang muslim yang tahu bahwasanya Nabi bukan untuk diibadati, bukan untuk disembah, tetapi untuk diikuti dan ditaati, diimani, dicontoh, ditauladani, kemudian dia mengatakan demi Nabi. Maka sumpah yang seperti ini adalah sumpah yang merupakan syirik kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi dia dosa besar. Dosa besar. Bila mana seorang musyrik bersumpah dengan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, seperti orang Quraisy yang menyembah berhala mengatakan wallata, demi Lata, maka sumpah ini syirik besar. Sumpah ini adalah syirik besar karena Lata itu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Jadi ini rincian hukum bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Intinya seorang muslim tidak dibenarkan. Dan bahkan Nabi mengatakan la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian, dengan leluhur-leluhur kalian. Ya. Kemudian bila mana yang bersumpah itu Allah, yang bersumpah itu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala Maha berbuat apapun yang Ia kehendaki. Ya, tidak akan ada unsur kesyirikan karena Dia yang disyirikan. Ya. Kesyirikan itu adalah menyekutukan Allah. Bila mana Allah yang bersumpah, maka Allah Subhanahu wa taala berbuat sekehendaknya, la yusalu amma yaf'al. Dia tidak ditanya kenapa Allah berbuat demikian. Kalau Allah kenapa kita tidak boleh, Allah saja boleh? Ini tidak dibenarkan. Kenapa kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah sementara Allah bersumpah dengan selainnya? Allah bersumpah dengan waktu, Allah bersumpah dengan buah tin, Allah bersumpah dengan buah zaitun, Allah bersumpah dengan kota Mekah, bersumpah dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal asri wal fajri wal laili wan nahari wad duha. Ya, Allah bersumpah dengan wattini waz zaitun, ya, wa turisinin, wa hadzal baladil amin. Ini bersumpah dengan Mekah, bersumpah dengan buah-buahan, dan bersumpah dengan kota Mekah secara khusus. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, itu Mekah. Ya. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau tinggal di tempat ini. Ini sumpah-sumpah Allah, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Ya. Dan sumpah Allah dengan makhluknya sekanda Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita yang mukallaf, yang telah Allah ciptakan, Allah berikan segala-galanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala aturan-aturan dalam bersumpah. Bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah terjatuh kepada kekufuran atau kesyirikan. Ya. Jadi i wa rabbi hadzal bait. Ya, bila mana rabbi hadzal masjid? Ya, bila mana dimaksud adalah salah satu masjid, maka bukan berarti bersumpah dengan masjid. Tetapi bersumpah dengan apa? Pemilik masjid atau pencipta masjid, yaitu Allah. Ya, bersumpah dengan Allah sama dengan wallah. Ya, i wallahi. Ya, benar demi Allah. Jadi itu sekedar uraian tentang sumpah dalam agama kita, sementara hadisnya jelas. Hadisnya adalah ancaman Nabi, barang siapa yang memiliki seekor anjing yang bukan anjing untuk bercocok tanam, bukan anjing untuk diambil untuk mengembala hewan yang diambil susunya, maka akan berkurang setiap hari pahalanya sebesar gunung. Ya. 3964. Ya, itu hadis terakhir di bab yang ke-10. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujrin qalu haddatsana Ismail an Yazid ibn Khusaifah qala akhbarani Sa'ib ibn Yazid annahu wafada alaihim Sufyan ibn Abi Zuhair Asy-Syana'i. Asy-Syana'i nisbat kepada kabilah tadi, Syanu'ah. Ya, Asy-Syana'i. Faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Sufyan bin Abi Zuhair Asy-Syana'i berkata, Nabi SAW bersabda sesuai dengan makna hadis yang telah berlalu, yaitu maniqtana kalban la yughni anhu zar'an wala dhar'an naqasa min amalihi kulla yawmin qiran. Akan berkurang dari pahalanya setiap hari satu qiran. Barang siapa yang memiliki seekor anjing, ya. Apalagi dua, ya. Memiliki seekor anjing yang bukan anjing berburu, bukan anjing untuk bercocok tanam, bukan anjing untuk menjaga mengembala hewan ternak, maka akan berkurang. Dan ini menakutkan, walaupun bagi kita tidak terlalu menakutkan, bagi sebagian kaum muslimin tidak merasa terlalu khawatir, ya, sehingga dia terang-terangan juga, walaupun sudah sampai hadis ini kepada mereka, dan bahkan mungkin mereka mentakwil, karena sebagian prinsip dalam berdakwah sekarang ini bagaimana larangan itu tidak jadi larangan lagi, bagaimana perintah itu tidak lagi semakna perintah, sehingga seorang hamba Allah sifatnya bagaimana tidak patuh kepada Allah. Ini dalil memang perintah tapi bukan itu maksudnya, sehingga orang tidak mengerjakan. Ini dalil bukan memang larangan tetapi bukan inilah maksudnya, ya. Lalu apa maksudnya? Nah, begini, sehingga orang yang mengerjakan larangan itu pun seakan-akan tidak melanggar larangan Allah, karena larangan itu dikemas dan disempitkan sesempit-sempitnya, sehingga orang semakin berani untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkurangnya pahala bagi sebagian orang, bagi sebagian orang yang muslim itu tidak terlalu menakutkan, tetapi bagi orang yang beriman yang selalu mengontrol pahala dosanya akan mengkhawatirkan baginya, apalagi dalam ukuran yang besar. Sama dengan sekarang ini, bila punya seseorang punya harta banyak, walaupun sebanyak-banyaknya, tetapi kalau 100 ribu saja kurang satu hari, tidak takut dia. Ya, dia punya punya kekayaan ratusan miliar, tetapi dia ketahui bahwasanya setiap hari ada yang menggerogoti kekayaannya, diambil per hari 100 ribu. Tidakkah akan memusingkan dia memikirkan bagaimana cara untuk menghalangi orang ini mengambil? Ya, akan takut dia. Jangankan untuk berkurang 100 ribu, berkurang 50 ribu sajalah atau 10 ribu, dan itu terus continue setiap hari, pasti akan membuat orang-orang yang mengibarati dan menghambakan diri kepada dunia akan khawatir. Makanya sebesar pun tidak mau dia kekurangan. Bahkan tergores sedikit mobilnya tanpa sengaja oleh orang, maka dia tuntut tergores sedikit. Set. Ya, dituntut ini. Ya, dituntut bagaimana dia tidak rugi. Dunia ini benar-benar usaha agar jangan sampai rugi walau sebesar pun, tetapi untuk berkurangnya pahala dengan ancaman sebesar gunung yang besar, sebagian kaum muslim merasa itu tidak ada masalah. Biarlah habis pahala saya, yang penting saya di dunia ini hidup enak. Ya, hidup nikmat, hidup mendapatkan segala-galanya. Tetapi bagi orang yang mencintai Allah, beriman kepada Allah, mencintai negeri akhirat, mengimani negeri akhirat, maka berkurang sedikit pun pahalanya akan mengkhawatirkannya. Maka dia tetap menjaganya utuh. Bagaimana terjaga terus, dan ini semuanya seperti yang kita ambil kesimpulan kemarin, menanamkan kesadaran kepada setiap muslim mukmin untuk memperhatikan pahalanya agar jangan sampai berkurang. Kalau dia sudah benar-benar beribadah dan ternyata dia mendapatkan pengaruh dari ibadahnya itu, merasa ada ketentraman, mendapatkan ketenangan, maka yakinlah dia ibadahnya itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia sudah mulai terbuka di hadapannya berbagai macam kebaikan. Karena kata para ulama dalam sebuah kaidah yang mereka buat, sesungguhnya di antara tanda-tanda diterimanya amalan kita adalah amalan itu menyeret kita untuk berbuat amalan yang lain. Ya. Di antara min alamati qabulil hasanah al-hasanatul lati taliha. Di antara tanda diterimanya satu kebaikan adalah di mana kebaikan itu menyeret kita untuk berbuat kebaikan yang lain. Ya, sehingga terus kita beramal karena amalan kita diterima oleh Allah, tetapi agama kita menekankan sekali jangan sampai amalan tersebut berkurang walau sedikit pun. Ya, justru seharusnya bertambah, kita jaga, karena kalau kita menjaganya, amalan yang sudah diterima itu akan selalu bertambah. Karena dia kan menyeret yang lain. Dia menyeret kita untuk berbuat amal kebaikan yang lain, maka yang menyeretnya ini akan bertambah dia. Akan bertambah terus, akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin diperbesar oleh Allah. Semakin banyak dia menyeret kebaikan yang lain, maka yang diterima ini akan semakin besar keutamanya. Tetapi kalau kita tidak merasa kebaikan itu membawa kepada kebaikan yang lain, tidak merasa tunduk kita kepada Allah, tidak ada rasa kekhusyukan dalam ibadah, dan juga berat masih untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, maka yang harus kita pertanyakan adalah ibadah tersebut. Seperti sholat, sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa aqimish sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat. Bahkan di situ diperintahkan adalah untuk menegakkan, membangun. Karena salat itu sudah, bila mana sudah menjadi sebuah bangunan, maka baru dia berfungsi akan memberikan aksinya, reaksinya, yaitu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Dan kita gambarkan kalau membangun, tidak akan mungkin cukup kita membangun sebuah rumah hanya dengan tiang saja, hanya dengan pintu saja. Saya akan bangun rumah. Apa material sudah dibeli? Ini sudah ada, beli semen. Beli semen. Berapa? 60 sa. Tidak akan jadi-jadi bangunan yang akan buat kalau hanya semen saja yang kita siapkan. Di situ ada kerikilnya, ada pasirnya, ada kayunya, ada pakunya, ada atapnya, dan semua. Baru dia menjadi sebuah bangunan. Dan begitu juga sholat. Sholat bila mana Allah perintahkan kita untuk menegakkannya, maka semua kita harus lengkapkan. Ya, materialnya dari mulai sholat, wudhunya harus kita perbaiki. Dari mulai alat-alat sholat seperti pakaian kita harus siapkan. Karena sholat kita tidak akan terima kalau aurat kita tidak tertutup. Ya, materialnya. Kemudian kita juga harus menghadap ke kiblat. Ini semuanya material yang harus ada ketika kita hendak membangun sholat. Kemudian baru ada hal-hal yang prinsip seperti kekhusyukan, bacaan dalam sholat. Semuanya bila mana sudah kita lengkapkan dan mulai kita membangunnya, pasti akan Allah Subhanahu wa taala jadikan salat kita itu sebagai pembawa kebaikan, akan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu kita harus berupaya apalagi memprioritaskan ibadah-ibadah yang fardu, karena ibadah yang fardu itu yang membawa kita untuk menambahnya. Makanya kalau prioritas atau kualitas mah, kalau kualitas puasa Ramadan kita benar, maka tidak akan mungkin kita meninggalkan 6 hari di bulan Syawal. Ya. Bila mana kualitas puasa Ramadan kita itu baik, tinggi, maka tidak akan mungkin kita lalaikan 6 hari di bulan Syawal. Pasti. Makanya Nabi SAW mengatakan man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan 6 hari bulan Syawal, menunjukkan bahwasanya ada keterkaitan. Dan bila mana puasa wajib kita ini benar, maka dia tidak akan mungkin membuat kita melalaikan puasa sunnah. Ya. Dan membalikkan puasa sunnah. Karena kita tahu bahwasanya ada kekurangan-kekurangan dalam puasa Ramadan kita, maka tidak ada cara untuk menambal dan menutupi kekurangan tadi kecuali dengan puasa sunnah. Terutama puasa Syawal dan puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Dan begitu juga dengan sholat, begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan haji. Makanya orang yang benar-benar hajinya, orang yang sekembali dari ibadah haji itu merasa ada perubahan dalam hidupnya. Dalam usahanya berubah, dalam ibadahnya berubah, dalam akhlaknya berubah. Ya. Dan akan dipertanyakan bila mana seorang jemaah haji, walau sudah 10 kali ibadah haji, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga tidak ada tampak perubahan yang signifikan. Dosa-dosa yang lama juga dikerjakannya. Maka bagaimana pelaksanaannya terhadap ibadah tersebut yang harus diberikan tanda tanya besar. Dan ini yang harus kita hidupkan dalam kehidupan, dalam cara kita beribadah, prinsip kita bagaimana kita menjaga ibadah kita. Maka lihatlah ibadah kita itu, apakah dia menyeret kita untuk berbuat kebaikan. Sekarang banyak orang yang mendapatkan hidayah, bertobat, kemudian dia sudah mulai menerapkan agama. Kalau sudah mengaji dia dan mengajinya itu menghasilkan kebaikan-kebaikan yang banyak yang tidak pernah terfikirkan oleh dia sebelum mengaji, maka ini tanda bahwasanya mengajinya benar. Ya, mengajinya benar. Terbuka di hadapannya berbagai macam kebaikan, sarana kebaikan, dan ikut serta apapun yang namanya kebaikan. Maka lihatlah bahwasanya Allah meridai dan mencintai bertobatnya dia dan istiqomahnya dia. Ini yang perlu kita periksa. Kalau memang itu, maka bersyukur kita kepada Allah dan jaga dia dengan mengharap dengan kepada Allah agar bisa kita diberikan istiqamah. Itulah tambahan atau sebagai kesimpulan dari bab yang telah kita selesaikan tadi. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kepada bab yang berikutnya. Ya, perbedaan antara satu qirat dengan dua qirat, perbedaan antara riwayat. Ya, yang jelas sebagian riwayat mengatakan dua qirat, kurangnya dua qirat. Sebagian riwayat, apalagi riwayat Abu Hurairah yang terakhir-terakhir tadi, itu pada semuanya satu qirat. Tetapi satu qirat pun, ya, satu qirat pun itu juga sangat menakutkan. Ya. Ya, tidak akan berpengaruh kepada konteks hadis, ya, tidak akan berpengaruh. Karena satu qirat dengan dua qirat itu tetap banyak. Tetap banyak. Bila mana dia dengan lafaz satu qirat, maka itu sudah terlalu banyak yang berkurang daripada kita, apalagi kalau menurut riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala, menurut riwayat siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar pada umumnya itu dua qirat. Dua qirat. Ya, ini tentu lebih mengkhawatirkan dan menakutkan lagi, dan dia tidak membentuk satu hukum tersendiri. Karena ancaman tetap, konteksnya ancaman bagi siapa yang memiliki selain dari anjing-anjing yang dikecualikan, maka akan berkurang. Dan tadi saya berikan perumpamaan yang sangat sederhana. Kalau yang berkurang itu dalam bentuk harta, ya, dalam hitungan kecil, tetapi dia pasti, ya, pasti berkurang setiap hari, itu sudah menakutkan orang-orang yang mendapatkan dunia ini, apalagi dalam bentuk seperti tadi. Jadi perbedaan antara satu qirat dan dengan dua qirat tidak terlalu berpengaruh kepada konteks hadis, kepada apa yang dituju oleh hadis, yang maknanya adalah ancaman dari memelihara anjing yang bukan anjing yang dikecualikan dalam hadis. Ya. Ya. Ya. Jelas apapun tugas tujuan berburunya, tetapi anjing itu, anjing yang digunakan untuk berburu keluar dari konteks hadis. Dan sekarang orang memiliki anjing untuk berburu babi, tetapi anjing kan anjing berburu. Anjing berburu. Bila mana dia tidak melalaikan dari hal-hal yang lain, tapi dalam konteks ini pahalanya tidak berkurang. Tetapi tentu dia harus banyak lagi pengurang pahala yang lain. Kalau dia dalam berburunya tidak tahu halal dan haram, tidak kenal dengan Allah, panggilan sholat tidak didengar, ya, mana pahalanya dia? Walaupun dalam ini dia alhamdulillah saya tidak berkurang, tetapi dalam yang lain, ya, dalam melalaikan, ya, biasanya orang yang punya anjing untuk berburu babi ini mengutamakan anjingnya daripada anaknya, ya, bukan anaknya. Anaknya makannya sekedar saja, sementara anjingnya setiap pagi susu. Ya, ini sudah kelalaian yang mengurangi pahala. Mengurangi pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.